Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Yunus. Nah, Yunus ini nama kakeknya. Nama ayahnya adalah Abdullah. Jadi namanya adalah Ahmad bin Abdullah ibni Yunus. Ahmad bin Abdullah ibni Yunus. Al-Yarbu'i. Al-Yarbu'i At-Tamimi. At-Tamimi Abu Abdullah Al-Kufi. Abu Abdullah Al-Kufi. Thiqatun Hafidhun. Thiqatun Hafidhun. Nah, beliau rawi yang terpercaya dan juga seorang yang hafid, kuat dan kokoh hafalannya. Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Nah, dan di sini memberikan faedah kepada kita, boleh bagi seseorang menisbahkan diri kepada kakeknya. Ya, atau kakek-kakeknya, buyut. Nah, dengan tidak menyebutkan nama ayahnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian pertempuran beliau mengatakan, ana ibnu Abdil Muthalib. Iya, aku adalah putranya Abdul Muthalib. Padahal nama ayahnya siapa? Aufa Abdullah. Nah, nama ayahnya Nabi adalah Abdullah. Sehingga boleh bagi seseorang menisbahkan iya diri kepada kakek, buyut, ya, atau yang terus di atasnya. Barakallahu. Nah, ya. Misal nama ayahnya adalah Parjo. Nama kakeknya Sulaiman. Nah, anak ibnu Sulaiman. Gitu ya. Barakallahu. Misal tadi nama dia adalah Saleh. Nama bapaknya Parjo. Nama kakeknya Daud. Kemudian dia mengatakan, barakallahu fikum, Saleh bin Daud. Nah, itulah bas, barakallahu fikum. Dan itu juga biasa terjadi pada, barakallahu fikum, sebagian ahli hadis, di mana dia lebih dikenal dengan nisbah kepada nasabnya dikembalikan kepada kakeknya atau buyutnya, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Qala haddatsana Zuhair. Baik. Catatan terkait dengan masalah bolehnya penisbatan kepada kakek dan terus ke atas, barakallahu fikum, tayyib. Catatan, hal itu tidak boleh dilakukan karena dia mengingkari nasab kepada ayahnya. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, karena dia mungkin benci dengan bapaknya dan dia tidak mengakui ya laki-laki itu adalah ayahnya. Naam, karena tidak bertanggung jawab, malah dia lebih diasuh oleh kakeknya yang menjadi bapak dari ayahnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ikhwan ya. Nah, artinya dia tidak mengakui nasabnya tadi kembali kepada barakallahu fikum ayahnya. Barakallahu. Baik. Maka niatan itu barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Tapi kalau niatannya barakallahu fikum dia adalah untuk menginginkan iya nama yang lebih islami atau syar'i, mungkin bisa. Nah, barakallahu fikum. Tadi misal diketahui nama ayahnya adalah barakallahu fikum nama yang iya tidak syar'i, atau mungkin bahkan nama yang diharamkan, atau bahkan nama yang jelek. Nah, nama bapaknya Sarik. Nah, iya. Apa artinya Sarik? Maling. Nah, jelek. Iya, tapi nama kakeknya bagus. Barakallahu fikum. Nama kakeknya Adam misal. Ya, sudah, dia nisbahkan dirinya kepada kakeknya. Barakallahu. Maka itulah bas. Wallahu taala alam bissawab. Qala haddatsana Zuhair. Huwa Zuhair ibnu Muawiyah. Zuhair ibnu Muawiyah ibni Hudayj, ha dal ya jim Hudayj. Kunyahnya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah. Kha ya sa ya sa mim ta marbuto Khaythamah al-Ju'fi al-Kufi. Siqatun sabtun illa sama'uhu an Abi Ishaq bi akhiratin. Zuhair bin Muawiyah adalah rawi yang thiqah, terpercaya dan juga kokoh. Hafalannya kuat. Kecuali kata beliau, riwayat Zuhair dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu diambil setelah ikhtilatnya. Nah, sehingga kalau dia meriwayatkan dari Abu Ishaq, fihi dha'f, ada kelemahan padanya. Karena samanya setelah ikhtilaf. An Qabus. Nah, iya, nama yang unik dari beberapa nama rawi yang sudah kita lewati. Bisa dimasukkan dalam daftar nama yang antum inginkan. Yang belum punya kunyah, pengin kunyah yang unik, Abu Qabus. Nah, barakallahu fikum. Qabus bin Abi Dhibyan, menggunakan dha. Bin Abi Dhibyan. Dha ba ya alif nun. Nah, Qabus bin Abi Dhibyan. Barakallahu fikum. Naam. Al-Kufi. Fihi lin. fihi lin lam ya nun lin. Nah, artinya lemah. Rawi yang disifati dengan lin atau layyin masuk dalam kategori rawi yang dhaifun yasirun. Artinya kadar kelemahannya ringan. Nah, barakallahu fikum. Fi syawahid wal mutaba'at, dia bisa dijadikan penguat. Bagi hadis lemah yang lainnya. Atau dia juga bisa dikuatkan dengan hadis-hadis lemah yang lainnya. Sehingga ketika ada rawi yang dhaifnya ringan, dikuatkan dengan rawi yang dhaifnya ringan juga, maka kekuatan riwayatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya. Itu makna hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang dhaifnya ringan dikuatkan dengan hadis yang dhaifnya ringan, namanya hasan li ghairihi. Barakallahu fiik. Nah, anna abahu haddatsahu, bahwasannya ayahnya Qabus. Siapa nama ayahnya Qabus tadi? Firdaus. Siapa? Ibdian. Kurang. Firdaus. Tani. Abu Dzibyan. Nah, ada abunya. Abu Dzibyan namanya adalah Husain. Husain ibnu Jundub. Husain ibnu Jundub ibni Amr ibnil Harith. Abu Dzibyan namanya Husain bin Jundub ibni Amr ibnil Harith Al-Kufi. Al-Kufi Thiqatun, dia rawi yang thiqah, terpercaya. An ibni Abbasin, dari ibnu Abbas. Nah, ibnu Abbas siapa namanya? Ini saya Muhammad, antum siapa namanya? Antum namanya siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ibnu Abbas siapa namanya? Enggak, namanya ibnu Abbas bukan namanya antum. Namanya ibnu Abbas siapa? Hah? Iya, namanya ibnu Abbas. Namanya antum tidak tahu, anak Abdullah. Namanya ibnu Abbas Abdullah, sama berarti ya. Nah, namanya ibnu Abbas adalah Abdullah ibnu Abbas. Kunyahnya siapa? Abdullah. Kunyahnya ibnu Abbas Abu Hamzah Anas bin Malik. Abul Qasim bukan, Muhammad ibn Abi Bakr. Siapa kunyahnya Ibn Abbas Ibtah? Abul Abbas. Nah, Abul Abbas Abdullah ibn Abbas. Barakallah. Baik. Ya, sahabiyun jalil. Dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, barakallahu fikum, ketika para pembesar senior para sahabat, majelis syura Umar bin Khattab mempertanyakan kehadiran Ibnu Abbas dalam majelis mulia tersebut. Iya. Yang hadir itu tokoh-tokoh perang Badar semua. Kok ini anak kecil ikut masuk ke majelis orang dewasa? Nah. Maka sebagian barakallahu fikum tokoh-tokoh sahabat tadi mereka mengatakan kepada Umar, kenapa cuma Ibnu Abbas saja yang diundang kalau memang ingin menghadirkan tokoh-tokoh muda? Iya. Kenapa tidak anak kami sekalian diundang? Ibnu Umar, iya. Barakallahu fikum, kemudian Abdullah Ibnu Amr bin Al-As. Nah, yang muda-muda yang lain kan tokoh-tokoh muda banyak. Kenapa cuma Ibnu Abbas yang diundang? Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka barakallahu fikum saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebutkan alasan kenapa beliau hanya mengundang Ibnu Abbas barakallahu fikum. Baik. Yang membuat beliau istimewa, spesial dibandingkan yang lain, ada tiga kriteria yang ada pada Ibnu Abbas. Tokoh muda di kalangan para sahabat saat itu. Umar mengatakan, hadza fatal kahul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Nah, ini pemuda bukan sembarang pemuda, tapi ini pemuda kahul. Iya. Dia punya cara berpikir yang dewasa, cara berbicara orang yang dewasa, cara bersikap orang yang dewasa. Walaupun usianya masih muda. Nah, barakallahu fiik. Iya. Tapi cara berpikirnya sudah seperti orang dewasa. Barakallahu fiik. Dan itu ditunjukkan barakallahu fiik mulai semenjak beliau masih kecil. Nah, beliau itu termasuk tipe anak yang barakallahu fikum sangat semangat dalam menuntut ilmu. Iya. Menimba ilmu dari para kibar sahabat, senior-senior para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, sebagian teman-teman beliau barakallahu fikum ada yang tayyib meledek beliau. Iya. Nah, barakallahu fikum. Dan mengatakan, Ibnu Abbas, untuk apa kamu susah-susah payah belajar yang rajin? Iya. Nah, enggak ada gunanya itu. Iya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada barakallahu fikum sahabat-sahabat yang lainnya. Sudahlah. Iya, percuma saja. Biar mereka yang menangani urusan agama. Kamu itu enggak kepake. Nah, barakallahu fikum. Inti ngabisin masa muda. Barakallahu fikum. Iya. Nah, mumpung masih muda, masih barakallahu fikum. Tayyib ABG. Apa ABG? Anak baru gede, barakallahu fikum. Nikmati masa muda itu. Barakallahu fikum. Iya. Nah, bermain, barakallahu fikum, berkumpul dengan teman-teman, bersenda gurau. Iya, jalan-jalan kemana-mana. Nah, ayolah nikmati hidup. Nah, iya, percuma kamu belajar rajin-rajin. Banyak yang kibar-kibar, gak kepake ilmumu itu. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum sebagian pemuda yang ada pada saat itu. Pikirannya barakallahu fikum tidak dewasa. Tapi Ibnu Abbas barakallahu fikum tayyib, beliau tidak terbawa, ya, beliau tidak terbarakalafikum terhipnotis, ya, terprovokasi dengan ajakan teman-temannya. Tidak, nah, ya, tidak masalah. Kalaupun saya tidak dipakai, Iya, kalaupun masih banyak para sahabat-sahabat yang senior, naam, tapi saya tetap untuk menekuni ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Berjalan waktu, barakallahu fikum. Iya. Jadilah Ibnu Abbas ini bagaikan lautan ilmu. Dia menimba sekian banyak ilmu dari kalangan para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga pada masanya beliau menjadi barakallahu fikum tayyib, seorang tokoh yang besar, yang disegani, dihormati, barakallahu fikum, menjadi orang yang mulia. Mulia dalam nasabnya, mulia juga dalam sisi ilmunya, mulia juga dari sisi amalnya. Sehingga barakallahu fikum, teman-teman Ibnu Abbas masa kecil yang tidak menyibukkan diri dengan majelis ilmu, barakallahu fikum, mereka semua menyadari dan menyesali. Iya. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini adalah seorang fatal gahul. Seorang pemuda tapi cara dia berpikir itu seperti orang yang dewasa. Barakallahu fikum. Jadi kita ulangi, setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dikritik tadi ya oleh senior-senior para sahabat, kenapa menghadirkan Ibnu Abbas? Kalau niatannya ingin menghadirkan tokoh-tokoh muda, yang lain juga harus diundang. Maka beliau menyebutkan, Dzakum fatal gahul lahu lisanun saulun wa qalbun aqulun. Tadi ada yang tanya, minta diulangi lagi. Jadi ucapan Umar terhadap Ibnu Abbas, Dzakum fatal gahul lahu lisanun saulun wa qalbun aqulun. Nah, ini pemuda barakallahu fikum seperti orang dewasa. Dan tadi kita telah menyebutkan salah satu contohnya. Jadi pikiran Ibnu Abbas itu selangkah lebih di depan dibandingkan pemikiran pemuda-pemuda yang lain. Yang saat itu teman-temannya mikirnya cuma main, nyantai-nyantai, ya enak-enak, jalan-jalan, walking-walking, party-party, barakallahu fikum, na'am. Ya, pikiran anak muda, barakallahu fikum, senang-senang. Nah, tapi Ibnu Abbas, beliau selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, daripada menghabiskan umur untuk yang seperti itu, lebih baik untuk hal yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga di situ barakallahu fikum sekali lagi terdapat teladan bagi para syabab semuanya. Nah, dari kalangan MTQ, MTF dan syabab barakallahu fikum. Iya. Jangan antum-antum semua yang ada di sini merasa goyah, merasa menyesal, merasa barakallahu fikum tayyib, ya tiada guna barakallahu fikum belajar ilmu agama. Itu pikiran-pikiran dan was-was yang barakallahu fikum dihembuskan oleh syaitan. Nah, kalian sudah menempuh jalan yang benar. Ya, jalan yang tepat. Jalan yang akan membawa barakallahu fikum kalian pada kemuliaan. Begitu juga orang tua kalian. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum secara umum umat Islam. Nah, Islam ini akan bisa mulia dengan adanya para syabab. Ya. Ikhwan ataupun akhwat barakallahu fikum yang mereka memiliki ghirah, semangat yang membaja, untuk mendalami ilmu agamanya. Nah, Islam akan mulia dengan adanya para syabab, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum, yang mengamalkan agamanya, yang mendakwahkan agamanya kepada umat. Barakallahu. Nah, jadi apa yang antum-antum sekarang jalani itu sudah benar. Ya, jangan timbul rasa iri. Enak Ustaz, sekarang teman ana yang udah enggak mondok lagi ya. Wah, bebas sudah. Enggak ada lagi peraturan jam malam. Iya, enggak ada lagi peraturan enggak boleh pegang HP apalagi gadget. Barakallahu fikum. Pokoknya bebas ya. Rambut juga enggak diatur. Enak. Barakallahu fikum, mau yang rambut duren, mau rambut nanas, semangka, iya, atau rambut barakallahu fikum tomat. Iya. Enak Ustaz, bebas. Iya, barakallahu fikum. Kan ada ya teman-teman antum yang sekarang seperti itu kondisinya, enggak? Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Yang celananya barakallahu fikum yaitu celana compang-camping ya, sobek sana, sobek sini barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sekarang sudah bisa pakai anting-anting barakallahu fikum. Di hidung, di telinga, ya, di mata, bibir kasih anting-anting. Naam, barakallahu fikum. Pakai behel juga giginya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya, lengkap. Iya. Ceweknya sekarang udah 5, Ustaz. Masya Allah. Iya. Naam. Terkadang barakallahu fikum sebagian thalabah ada yang barakallahu fikum, iya, merasa iri. Nah, terprovokasi, merasa dirinya sekarang barakallahu fikum dalam kungkungan, dalam penjara, dalam terali, barakallahu fikum. Tayyib. La ya akhi. Nah, haula'i amwat. Iya. Mereka itu semuanya adalah mayat-mayat hidup, teman-teman antum itu. Nah, kembali lagi kita ingatkan dari kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk para syabab. Beliau mengatakan apa? Isbir ala murril jafa min muallimi fa innar rusubal ilmi fi nafaratih. Ya. Zidan. Nah, dicatat. Antum sudah hafal belum? Dicatat. Jangan ketawa-ketawa saja di situ. Ayo. Iya. Isbir 'ala murril jafa min muallimi fa innar rusubal ilmi fi nafaratih. Ini antum harus pegang baik-baik ya ucapan Imam Syafi'i ini buat para syabab. Nah. Sabar dalam menghadapi kekakuan guru. Dalam menghadapi barakallahu fikum mencakup juga pondok pesantren. Aturan-aturan yang barakallahu fikum iya, begitu ketat, sabar. Nah. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Karena ilmu itu akan meresap. Ilmu itu akan tertancap, berakar di dalam hati dengan apa? Dengan hal-hal yang antum anggap tadi apa? Kaku. Yang antum anggap barakallahu fikum terlalu ketat, yang antum anggap terlalu barakallahu fikum keras. Nah, disitulah justru ilmu antum akan terbentuk. Barakallahu, meresap. Nah, setelah selanjutnya beliau mengatakan barakallahu fikum, wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan barakallahu fikum, Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, tidak pernah merasakan susahnya dalam belajar, iya, barakallahu fikum. Daya tajarra dzullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan kehinaan menjadi orang yang rendah sepanjang hidupnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan itu barakallahu fikum sebagaimana contoh tadi teman-temannya Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Iya. Mereka menyesal, mereka merasa barakallahu fikum terhina. Tayyib. Karena tidak mau sabar sebentar saja dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu juga yang nanti akan antum buktikan kalamnya Imam Syafi'i. Kalau antum enggak betah dalam menuntut ilmu, antum lebih memilih keluar dari tarbiyahnya pondok pesantren, lebih milih untuk bebas di luar sana, antum akan merasakan kehancuran. Nah, dan ketika antum melihat teman-teman antum barakallahu fikum yang mau bersabar dalam menuntut ilmu barakallahu fikum, si fulan iya sekarang berada barakallahu fikum di sini, iya, dia berdakwah, bertaawun bersama asatidah yang ada di daerah tersebut untuk mengembangkan dakwah ahli sunnah salafi barakallahu fikum, dia dimuliakan di sana. Si Alan juga demikian barakallahu fikum, anda akan menangis. Nah, iya, si fulan dulu yang levelnya itu di bawah antum, nah, barakallahu fikum, ecek-ecek antum bilang dulu barakallahu fikum, hafalan saja lama. Iya, hadis arba'in 10 hari baru hafal. Nah, antum enggak sampai 15 menit sudah hafal. Barakallahu, misal. Iya. Tapi antum enggak sabar, lebih memilih hidup bebas di luar sana barakallahu fikum. Tayyib. Cukup banyak contoh teman-teman yang dulu dianggap ecek-ecek barakallahu fikum. Iya. Karena kesabarannya, karena ketekunannya barakallahu fikum, dia menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh manusia. Padahal antum tahu si fulan ini dulu di bawah saya. Nah, barakallahu. Baik. Itu barakallahu fikum bukan ucapan asal bunyi dari Imam Syafi'i, tapi beliau mengeluarkan berdasarkan pengalaman dan sampai sekarang. Barakallahu fikum. Iya. Nah, bisa antum buktikan. Dan itu juga barakallahu fikum yang kita alami. Nah. Iya, dan itu juga barakallahu fikum yang menjadi curhatan teman-teman kita yang dulu sama-sama belajar. Nah. Mereka mengutarakan masyaallah, iya, fulan wa allan, masyaallah antum sekarang. Ya. Menyesal saya dulu kenapa saya tidak sabar belajar. Barakallahu fikum. Baik. Benar apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah. Selanjutnya beliau mengatakan, "Wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayati." Man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatih. Manfaatahu at-ta'limu waqta syababihi, orang yang kehilangan waktu untuk belajar ketika masih muda, fakabbir 'alaihi arba'an liwafatih, maka bertakbirlah untuk orang itu sebanyak 4 kali karena dia telah dianggap apa? Tiada, tewas. Nah, jadi bagi Imam Syafi'i barakallahu fikum, seorang pemuda, seorang syabab yang tidak berada di dalam majlis ilm, itu bagaikan mayat hidup. Iya, walaupun barakallahu fikum, tayyib, Dia berjalan di atas muka bumi ini, tapi dia tidak dianggap hidup. Nah, barakallah. Iya. Sehingga anak-anak muda yang ada di jalan sana, atau teman-teman antum yang sekarang barakallahu fikum tidak lagi di pondok pesantren, hidup bebas seenaknya, iya, mereka itu sudah terbunuh, sudah tewas, nah, sudah jadi mayat hidup barakallahu fikum. Baik, wujuduhu ka'adamihi, keberadaan dia seperti dengan ketiadaannya barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan dzatul fata wallahi bil ilmi wattuqa id la yakuna al-i'tidar fi dzatihi. Keberadaan seorang pemuda demi Allah, kata beliau, adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada takwa bagi seorang pemuda, maka tidak ada iktibar pada zatnya barakallahu fikum. Nah, iya, tidak dianggap barakallahu fikum. Itu nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iya, untuk kita semua barakallahu fikum, para syabab, ya, sehingga diharapkan antum-antum semua yang ada di sini berpikir dewasa seperti Ibnu Abbas fatal kahul. Nah, jangan antum sia-siakan masa muda ini hanya dengan kesenangan sesaat. Iya. Pinginnya bebas, pinginnya hura-hura. Barakallahu fikum, mengikuti jejak teman-teman antum. Iya. Tapi masa tua antum dikorbankan. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa ahli tiklah. Tayyib. Kemudian kriteria yang kedua yang ada pada Ibnu Abbas yang membuat beliau spesial dibandingkan barakallahu fikum pemuda-pemuda yang lain. Kita tidak meremehkan pemuda-pemuda, tokoh-tokoh muda di kalangan para sahabat. Naam, mereka adalah orang-orang yang luar biasa memang. Generasi barakallahu fikum yang terbaik. Barakallahu fikum. Tapi yang terbaik barakallahu fikum di kalangan mereka, ya, yeah, di antaranya adalah Ibnu Abbas barakallahu fikum. Nah, lahu lisanun saul, iya, yeah, beliau itu memiliki lisan yang senantiasa bertanya. Nah, artinya barakallahu fikum dalam belajar beliau tidak pasif, iya, yeah, hanya nerima saja. Apa kata ustaz, catet, sampaikan ini, catet. Dia tidak berusaha untuk mengembangkan. Naam, barakallahu fikum, keilmuannya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga ketika belajar itu, ya tadi, sekedar nerima saja. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Tapi Ibnu Abbas tidak. Barakallahu fikum. Lahu lisanun saul. Beliau aktif. Iya. Naam. Jadi yang menunjukkan barakallahu fikum dia itu benar-benar berpikir, iya, barakallahu fikum, dan juga serius dalam mendalami pelajaran, mesti akan banyak sekian banyak pertanyaan yang muncul. Dalam artian barakallahu fikum yang perlu dicari kejelasan dan pemahaman tentangnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu yang barakallahu fikum kita lihat. Iya. Jarang. Nah, kita lebih sering melihat dalam dars barakallahu fikum para thalabah, khususnya dars khas. Iya. Ya, sekedar menerima saja. Nah, barakallahu fikum, ustadznya membacakan, ya, kadang ada yang enggak menyimak, ustadznya baca apa? Barakallahu fikum. Nah, kadang ada yang bermain, kadang ada yang melamun. Ketika disampaikan faedah, ya sekedar tulis saja. tidak berusaha untuk memahami ya apa yang dia tulis, barakallahu fikum. Jadi ya begitu, pasif. Nah, tidak berkembang ilmunya, barakallahu fikum. Tapi seorang iya, talib yang berhasil, dia akan memiliki lisanul saul. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini penjelasan ustaz yang sebelah sini saya belum paham. Maksudnya apa? Nah, bahasa antum tanya, apa ustaz yang tadi kalimat ini ana belum paham maksudnya apa? Mohon dijelaskan kembali. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau dia punya iskal, ustaz, dari apa yang antum jelaskan tadi, ana itu punya permasalahan yang berkaitan dengan hal itu. Seperti ini antum sebutkan. Nah, itu menunjukkan apa? Iya. Barakallahu fikum, seorang talib yang aktif. Barakallahu fikum. Nah. Jadi enggak diem saja, barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, barakallahu fikum, lahu qalbun aqul. Nah, hati yang mencerna dan barakallahu fikum, iya, berakal. Nah, artinya beliau memiliki barakallahu fikum tayyib kecerdasan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga lengkap. Iya, itu ciri-ciri orang sukses. Ya. Yang pertama dari sisi apa? Sifat. Dia dewasa. Tidak kekanak-kanakan. Nah. Yang kedua, barakallahu fikum, dia aktif. Barakallahu fikum. Tayyib. Kritis dalam hal-hal yang positif tentunya. Yang ketiga, barakallahu fikum, ya, didukung dengan barakallahu fikum qalbun aqul, kecerdasan. Tayyib. Baik kecerdasan barakallahu fikum intelektual ataupun kecerdasan spiritual. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu Ibnu Abbas. Iya. Nah, sebuah perangai yang patut kita tiru dari beliau. Barakallahu fikum radhiyallahu anhu. Baik, terkait dengan hadis ini, barakallahu fikum, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Karena Qabus bin Abi Dibyan layyinul hadis. Barakallahu fikum, lakin al hadis lahu syahid. Hadis ini memiliki penguat min hadis Abdullah ibni Sarjis sin ra jim sin Sarjis, Abdullah bin Sarjis, inda Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2010, ya, 2010 atau 2010, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya jilid 1 halaman 296. 296. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Abu Daud dalam Al-Adab Babul Waqar, Babul Waqar nomor hadis 4776. Nomor hadis 4776. Barakallahu fikum. Nah, sehingga hadisnya bisa dihasankan. Hasan li ghairi. Wallahu taala alam bisawab. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau mengatakan al huda as-salihu atau al hadyu salihu wasamtu wal iqtisadu juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwwah. Naam. Al hadyu as-salih, al hadyu salih maksudnya adalah as-siratu wal hay'atu, yaitu jalan hidup yang baik. Naam. Barakallahu fikum. Wasamtu husnul husnul hay'ah wal manzari al jamil. Husnul hay'ah wal manzari al jamil. Ya. Yaitu bagusnya penampilan dan eloknya wajah tampan, ya, jadi sudah face-nya wajahnya ganteng, orangnya juga penampilannya indah. Barakallahu fikum. Wal iktisad maknanya adalah sulukul qasdi wal i'tidal fil umuri al qauliyah wal fi'liyah. Yaitu barakallahu fikum pertengahan dan memberikan segala sesuatu pada porsinya dalam urusan-urusan yang kaitannya dengan ucapan ataupun perbuatan. Nah, ini tiga perangai para nabi. Iya. Nabi itu barakallahu fikum, yang pertama kalau antum lihat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iya, jalan hidupnya adalah jalan hidupnya orang baik-baik. Di saat semua masyarakatnya, di saat semua orang-orang yang ada pada zamannya rusak, bobrok, para anbiya terjaga. Iya, barakallahu fikum. Dimulai zaman Nabi Nuh, itu kan manusia rusak-rusaknya kan zaman Nabi Nuh mulainya. Barakallahu. Zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh masih baik-baik. Nah, dimulai dari zaman Nabi Nuh. Iya. Kan itu orang-orang desa, orang kampungnya barakallahu fikum rusak semua. Hanya Nabi Nuh yang bagus dan beberapa orang-orang yang mengikutinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya, begitu juga barakallahu fikum pada saat Nabi Ibrahim. Iya, di saat masyarakatnya bobrok, mereka jalan hidupnya tidak terpengaruhi dengan kebobrokan dan kerusakan masyarakat. Begitu juga Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari situ menunjukkan barakallahu fikum, iya, seseorang yang ingin meneladani para anbiya, yaitu dia berupaya tidak terbawa, tidak terpengaruh dengan kebobrokan, kerusakan, dan kebejatan yang terjadi di kalangan masyarakatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, para nabi itu dikenal sebagai barakallahu fikum manusia-manusia yang ganteng-ganteng dan tampan-tampan. Iya. Nah. Ya. Dari sisi wajah mereka itu ganteng, dari sisi penampilan, ya. Barakallahu fikum caranya berpakaian, caranya merawat rambut, ya, caranya berjalan itu juga barakallahu fikum sangat memukau. Nah, membuat manusia terpesona. Nah, iya. Dan barakallahu fikum nabi yang paling ganteng disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat Abu Daud dalam Syama'il Muhammadiyah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf itu hanya seperberapanya disebutkan dalam riwayat. Barakallahu fikum. Iya. Itu yang kedua. Iya. Sehingga memiliki wajah yang tampan disertai dengan barakallahu fikum tayyib, hai'ah penampilan yang juga barakallahu fikum indah. Baik. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum adalah al-iqtisad, iya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.